بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين pada pendengar radio Indonesia yang kami hormati. Kita masuk pada pasal berikutnya dari kitab Hidayatul Hayara. Faslun فهذه الوجوه على تقدير عدم العلم بوجود نعته وصفته. Pasal bahwa sisi-sisi yang sudah kita bahas kemarin itu, kalau kita anggap tidak adanya berita tentang sifat-sifatnya dan ciri-cirinya dan berita daripadanya dalam kitab-kitab terdahulu. Wa nanadzkuru ba'dha ma warada fiha. Sekarang pada pasal ini kita akan sebutkan beberapa perkara yang disebutkan dalam kabar gembira dari sifat-sifat beliau, ciri-cirinya, bahkan sifat-sifat umatnya. Wadhalika yadhhar min wujuh. Dan ini akan tampak dari beberapa sisi. Para pendengar yang kami hormati, ini menunjukkan bahwa hujahnya sangat kuat sekali. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa apa yang dibahas kemarin itu, kalau dianggap tidak ada berita tentang ciri-cirinya, yang ternyata berita tentang ciri-cirinya sangat banyak. Tampak diantaranya al-wajhul awal, dari sisi pertama, qauluhu ta'ala fit Taurat, ucapan Allah Ta'ala di dalam kitab Taurat. Sa'uqimu li bani Israel nabiyan min ikhwatihim mithlak أجعل كلامي في فيه ويقول لهم ما أمره به، والذي لا يقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه ومن سبطه. Disebutkan yang demikian di dalam kitab mereka Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama, atau Safar Tathniyah. Nah, itu sumbernya. Kalau diterjemahkan berbunyi bahwa di situ Allah berkata, aku akan tegakkan untuk Bani Israel seorang nabi dari saudara-saudara mereka juga, para anbiya, mithlaka, seperti kamu wahai Musa. Aj'alu kalami fi fihi, aku jadikan ucapanku di mulutnya. aku jadikan ucapanku di mulutnya ini semakna dengan yang turun kepada kita dalam Al-Quran, yaitu innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan berbicara dengan wahyu dari Allah SWT. Berarti di sini lafadznya, aku jadikan ucapanku di mulutnya. Wa yaqulu lahum ma amuruhu bihi, dan dia berbicara kepada mereka, ini nabi tadi akan berbicara pada mereka apa yang aku perintahkan. Walladzi la yaqbal qawla dzalika nabi, siapa yang tidak mau menerima, ini ancamannya, siapa yang tidak mau menerima ucapan nabi tersebut, alladzi yatakallam bismi, yang berbicara dengan namaku, ana antaqimu minhu, aku akan balas dia, wa min sibtihi, dan juga dari orang-orang sejenisnya, aku akan balas mereka dan orang-orang yang sejenisnya. Fahadha an-nass mimma la yumkin ahadan minhum jahduhu wa inkaru. Nas ini adalah kalimat yang tidak mungkin akan diingkari oleh seorang pun dari mereka. Wala jahduhu wa inkaru, tidak mungkin bisa mengingkari, tidak bisa menolak, karena tersebut dalam kitab mereka sendiri. Walakin li ahlil kitab fihi arba'atu turuqin, tetapi hanya saja mereka ahlul kitab memiliki empat cara untuk menangkis dari ucapan ini. Salah satunya hamluhu alal masih, mereka akan membawanya kepada al-masih. Maksud nabi di situ adalah Isa. Wa hadza tariqatun nasara, dan itu cara menafsirkannya Nasrani. Bahwa yang dimaksud dalam kata-kata tadi, kami akan tegakkan nabi yang seperti kamu, adalah Isa alaihis salam. Kalau Nasrani berhujah seperti ini, berarti agama mereka runtuh, karena mereka menganggap Isa bukan nabi tapi anak Tuhan, jelmaan Tuhan, atau satu yang tiga, tiga yang satu. Kalau mereka maksudkan nabi itu katanya adalah Isa, berarti Isa bukan Tuhan tapi nabi, maka runtuhlah ajaran sesat mereka. Wa amal yahudu falahum fihi salasatu turuqin, adapun Yahudi, mereka memiliki tiga cara untuk menentangnya. Salah satunya annahu ala hadfi adatil istifham, salah satunya mereka dengan membuang bentuk kata tanyanya, mereka buang sehingga takdirnya, saya ulangi, bahwasanya mereka menganggap bahwa itu ada kata tanya di sana yang terhapus. Takdirnya auqimu li bani Israil nabiyan min ikhwatihim la af'alu hadha. Takdirnya, kata Yahudi, apakah aku akan menegakkan seorang nabi yang seperti kamu di bani Israil ini dari sejenis mereka, saudara-saudara mereka? Tidak. La af'alu hadha, aku enggak akan lakukan. Fahuwa istifhamun inkari hudifat minhu adatul istifham. Katanya Yahudi, penolakan pertama atau penolakan dengan cara pertama itu kata tanya yang maknanya ingkari. Apakah aku akan mendatangkan seorang nabi lain yang sejenismu? Tidak, begitu. Cara kedua, annahu khabarun wa wa'idun walakin al-murad bihi Samuel an-nabi fainahu min bani Israel wal-bishara innama waqat binabiyin min ikhwatihim wa ikhwatul qawmi hum banu abihim wa hum banu Israel. Alasan kedua, mereka biasa menjawab itu berita dan ancaman, tetapi yang dimaksud dengan nabi tersebut adalah Samuel, seorang nabi dari Bani Israel yang bernama Samuel. Fa'innahu min Bani Israel, karena Samuel dari Bani Israel. Wal bisyarah innama waqat binabiyin min ikhwatihim, karena kabar gembira ini datang untuk Bani Israel dan disebutkan dari saudara mereka sendiri, Kalau dari saudara mereka sendiri, berarti dari turunan bapaknya, yaitu Bani Israel juga. Wa ikhwatul qawmi, saudara satu kaum adalah anak-anak nenek moyang mereka. Wahum Bani Israel, yaitu Bani Israel. Mudah-mudahan bisa dipaham ya, alasan kedua. Wa salis, alasan ketiga, annahu nabiyyun yab'athuhu Allah fi akhir zaman. Bahwa itu adalah berita tentang nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman, yang akan menegakkan dengannya kekuasaan Yahudi, wa ya'lu bihi sya'nahum, dan akan berdiri di atas mereka, wa hum yantadhirunahu ilal an, dan mereka menunggu-nunggunya sampai hari ini. Wa yusammunahu al-muntawar, yang mereka namakan dengan Nabi Al-Muntawar. Jadi membayangkan akan datang. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka gak percaya. Mereka masih tetap berkata akan datang. Nanti sampai hari kiamat katanya akan datang Nabi yang ditunggu-tunggu. Ini tiga alasan mereka dalam menolak berita tersebut. Padahal beritanya sangat jelas, apalagi cirinya sangat jelas. Apa yang saya maksud cirinya sangat jelas? Ada kalimat aj'al kalami fi fihi. Di antara sifatnya adalah aku jadikan ucapanku di mulutnya. Artinya ketika dia berbicara itu ucapan Allah, la yantiqu anil hawa. Siapa nabi yang seperti itu? Rasulullah SAW. Yang Allah turunkan tentangnya, innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala al muslimun, maka berkata kaum muslimin, al bisharatu sarihatun fin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al arabiy al ummi Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi la yahtamil ghairahu. Adapun kaum muslimin, adapun kita berkata, itu kabar gembira yang sangat jelas tentang Nabi Muhammad SAW yang datang dari kalangan Arab, dari bangsa yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, yang bernama Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih, la yahtamil ghairah, yang tidak mungkin kalau ditafsirkan Nabi yang lain. Tidak mungkin. Bagaimana menjawab ucapan Yahudi bahwa Nabi tersebut saudara mereka? Kalau dari Arab, berarti bukan saudara mereka dong, dari karena mereka Arab, ini Yahudi, Bani Israel. Bagaimana kita jawab bahwa mereka semua saudara dari Ibrahim alaihissalam? Nabi Muhammad alaihissalam turunan Nabi Ismail, sedangkan mereka turunan Ishak. Ishak dengan Ismail saudara sebapak. Dua-duanya anak Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan min ikhwatihim, dari saudara mereka. Fa'innaha innama waqat binabiyin min ikhwati Bani Israel, la min Bani Israel anfusihim. Sudah sangat jelas, karena dikatakan innama waqat, sesungguhnya kenabian tersebut terjadi pada saudara Bani Israel, bukan Bani Israelnya. Lamin Bani Israel, Allah tidak berkata dalam kitab tadi atau dalam Taurat tadi dengan kalimat akan ada nabi dari Bani Israel, tidak. Tetapi akan datang nabi dari saudaranya Bani Israel. Tapi siapa saudaranya Bani Israel? Tidak ada lain kecuali Ismail. Karena yang ada dari saudara Ishak adalah Ismail alaihissalam. Turunan Ishak itulah nanti akan ada Yahudi di dalamnya. Berarti saudaranya Yahudi adalah Ismail barakallahu fikum. Wal Masih min Bani Israel, sedangkan Isa al-Masih masih Bani Israel juga. Masih belum tepat dengan ayat tadi. Falau kana al-murad biha wal Masih, kalau saja yang dimaksud itu adalah Al-Masih, laqala uqimu lahum nabiyan min anfusihim. Niscaya ayatnya akan berbunyi, kami akan tegakkan seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Ya kan? Pasti akan dikatakan kami tegakkan seorang nabi dari kalangan mereka sendiri karena sama-sama Bani Israel. Tetapi tidak, ayatnya tidak begitu berkata. Ayatnya berkata dari saudara Bani Israel. Bukan dari Bani Israel, bukan min anfusihim, tetapi dari saudaranya Bani Israel. Siapa saudaranya Bani Israel? Ismail dan turunannya. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berkata, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberikan kebaikannya kepada orang-orang beriman ketika Allah utus di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Kalau yang dimaksud Isa alaihi salam, niscaya ayatnya akan berbunyi, akan aku tegakkan seorang rasul sepertimu dari kalangan kalian sendiri. Kalau yang dimaksud adalah Isa, karena Isa sama-sama dari Bani Israel. Tetapi karena kalimatnya dari Allah Subhanahu wa taala, kami akan tegakkan seorang nabi sepertimu dari saudara Bani Israel. Dari saudara Bani Israel. Berarti bukan Bani Israelnya. Barakallahu fikum. Maka tidak mungkin ditafsirkan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ikhwatu Bani Israel hum Banu Ismail. Jelas turunan atau saudara dari Bani Israel ya Bani Ismail. Wala yuqal fi lughatin ummatin minal umam anna Bani Israel hum ikhwatu Bani Israel. Tidak akan difaham, enggak masuk akal dalam bahasa apapun. Dalam bahasa apapun, kalau dikatakan Bani Israel saudaranya Bani Israel, tidak dipaham. Anna Bani Israel hum ikhwatu Bani Israel, bahwasanya Bani Israel itu adalah saudaranya Bani Israel. Silakan sebut dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apapun, orang akan bingung maksudnya. Bani Israel ya Bani Israel, kalau dikatakan Bani Israel saudaranya Bani Israel. Kama anna ikhwat Zaid la yadkhul fihim Zaidun nafsuhu. Kalau dikatakan saudaranya Zaid, Zaidnya masuk enggak? Ya tidak. Enggak akan masuk akal kalau dikatakan Zaid itu saudaranya Zaid. Ya itu bukan berita namanya. Itu bukan ucapan. Itu lagun. Lagun itu artinya la yufid, tidak memberikan faedah apapun. Zaid saudaranya Zaid. Zaid saudaranya Zaid. Enggak mungkin. Zaid saudaranya Amr, boleh. Zaid saudaranya Abdullah, bisa. Tapi kalau Zaid saudaranya Zaid, enggak bisa. Demikian pula Bani Israel saudaranya Bani Israel. Tidak. Disebutkan sana saudaranya Bani Israel, berarti bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel itu turunan Israel, maka saudaranya adalah turunan Ismail. Turunan Ismail siapa? Satu-satunya yang jadi nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang lain. Pahami kembali bahasa Ibraninya, pahami kembali bahasa Inggrisnya, pahami kembali bahasa yang kalian pakai, ulang-ulang kembali. Baca kitab kalian sendiri. Sa'uqimu li Bani Israel nabiyan min ikhwatihim mislak aj'al kalami fi fihi yaqulu lahum ma amruhu bihi walladhi la yaqbal qawla dhalika an-nabi ila akhir kalami. Lihat kalimat awalnya, sa'uqimu li Bani Israel nabiyan min ikhwatihim. Kalau diterjemahkan, aku akan tegakkan seorang nabi untuk Bani Israel dari saudara-saudara mereka. Jadi dari saudara Bani Israel. Siapa saudara Bani Israel? Bani Ismail, turunan Ismail. Barakallahu fikum. Wa aidan, dan juga fainahu qala nabiyan mithlak. Lagi pula disebutkan oleh Allah dalam kalimat tersebut nabiyan mislak, nabi sepertimu. Wa hadha yadullu ala annahu sahibu syari'atin 'ammatin misla Musa. Berarti sepertimu seperti Nabi Musa. Membawa syariat umum seperti yang dibawa oleh Musa. Wa hadha yubtil hamluhu ala Samuel min hadha al-wajhi aidan. Berarti ini menentang tafsir kalau yang dimaksud adalah Samuel. Karena Samuel tidak membawa syariat baru. Dia ikut Nabi Musa. Tetapi kata-katanya tadi di dalam perjanjian lama dengan kalimat Nabi yang sepertimu. Seperti Nabi Musa membawa syariat tersendiri yang syariat yang sangat ammah. Berarti Rasul sepertimu. Adapun Samuel, Nabi mengikuti Rasul yang bernama Musa alaihissalam. Berarti ini bantahan juga bagi yang menafsirkan Samuel. وَيُبْطِلُ حَمْلُهُ عَلَى يُوشَعْ مِنْ ثَلَثَةِ أَوْجُهُ. Dan juga menggugurkan tafsir mereka yang menafsirkan kalau itu yang dimaksud adalah Yusha dari tiga sisi bantahannya. أَهَدُهَا, salah satunya, أَنَّهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا مِنْ إِخْوَتِهِمْ. Pertama, Yusha dari kalangan Bani Israel, padahal ayatnya dalam perjanjian lama tadi dari saudaranya Bani Israel, bukan dari Bani Israel. Baik. Yang kedua, anahu lam yakun mithla Musa, bahwa Yusha tidak sama dengan Musa, padahal dalam perjanjian lama disebutkan yang seperti engkau wahai Musa. Artinya membawa syariat tersendiri yang umum sifatnya seperti Musa. Adapun Yusha tidak membawa syariat baru. Wa fit Taurat allati bi aydihim la yaqumu fi bani Israil misla Musa. Dan di dalam Taurat sendiri disebutkan tidak ada yang menegakkan di kalangan Bani Israil yang seperti Musa. Apa maknanya? Tidak ada nabi dari kalangan Bani Israil yang sama dengan Musa, tidak ada. Dan itu dalam kitab mereka sendiri, yang ada di tangan-tangan mereka sendiri. Apa kata-katanya? La yaqumu fi bani Israil mitla Musa. Tidak ada yang menegakkan dakwah di dalam bani Israil atau di kalangan bani Israil yang seperti Musa. Tidak ada. Berarti semua nabi-nabi yang dari bani Israil tidak ada yang seperti Musa. Sedangkan ayat tadi dalam perjanjian lama berkata, akan aku tegakkan seorang nabi yang sepertimu wahai Musa dari saudara-saudara Bani Israel. Bukan dari Bani Israel, dari saudaranya Bani Israel. Karena di Bani Israel jelas tidak ada. Dan itu tersebut dalam Taurat. Berarti satu-satunya tafsir yang benar adalah bahwa itu nabi dari kalangan saudaranya Bani Israel, yaitu Bani Ismail, yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, anna Yusha nabiyun fi zamani Musa. Wa hadha al-wa'd innama huwa nabiyun yuqimuhu Allah ba'da Musa. Lagi pula, ada bantahan ketiga, bahwa Yusha ibn Nun nabiyun di zaman Musa. Itu nabi di zaman Musa. Padahal dalam perjanjian lama tadi disebutkan bahwasanya akan datang dan aku akan tegakkan nabi setelahmu, setelah Musa. Sedangkan yang tadi Samuel ataupun Yusha dan sebagainya itu semua di zaman Musa alaihissalam. Baik. Berarti barakallahu fikum, jelas tafsir tersebut salah. Karena nabi-nabi yang disebut oleh mereka, Yusha, itu adalah di zaman Musa. Sedangkan ayat tadi dalam perjanjian lama, aku akan tegakkan seorang nabi yang sepertimu setelahmu, setelah Musa alaihissalam. Wabihadihil wujuh as-salasa yubtil hamluhu ala Harun. Dan dengan tiga alasan yang sama, batal pula tafsir yang menentukan kalau itu yang dimaksud adalah Harun. Batal. Dengan tiga alasan yang sama. Sebutkan apa saja tadi ringkasnya. Yang pertama, karena dia beliau dari Bani Israel. Padahal beritanya dalam perjanjian lama dari saudaranya Bani Israel, bukan Bani Israel. Kedua, jelas Harun tidak seperti Musa. Padahal kata-katanya dalam perjanjian lama, mislak, yang sepertimu, wahai Musa. Harun tidak seperti Musa. Justru Harun ngikut Musa. Ma'ana Harun tuwufiya qabla Musa, apalagi Harun meninggal sebelum Musa alaihissalam. Berarti yang ketiga, nanti setelahmu kami akan tegakkan seorang nabi, sedangkan Harun bahkan meninggal sebelum Musa alaihissalam. Maka tidak tepat kalau ditafsirkan Harun. Wa nabbahu Allahu ma'a Musa fi hayatih. Bahkan Allah berikan berita-berita kepadanya bersama Musa. Artinya dia ngikut Musa, tidak membawa syariat baru tetapi mengikuti syariat Musa alaihissalam. Fi hayatih. Wa yubtilu dhalika min wajhir rabi aidan. Dan menunjukkan batilnya tafsir-tafsir tadi yang menafsirkan Yusha, yang menafsirkan Harun, yang menafsirkan Samuel dan lain-lainnya. Ada yang keempat, alasan keempat untuk menunjukkan batilnya tafsir-tafsir tersebut. Wahuwa anna fi hadhil bisyarah anahu yunzilu alaihi kitaban yudhir linnas min fihi, bahwasanya diberitakan kabar gembira akan diturunkan kepadanya kitab yang ditampakkan pada manusia dari mulutnya. Artinya ucapannya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa hadha lam yakun li ahadin ba'da Musa ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dari seorang nabi setelah Musa yang berbicara la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha? Apakah ada seorang nabi yang mendapatkan kitab setelah Musa yang dijadikan kitabnya di mulutnya? Wa dalam yakun li ahadin ba'da Musa ghairan nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada yang seperti ini setelah Nabi Musa kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min alamati nubuwwatihi, dan ini termasuk salah satu tanda-tanda kenabian beliau. Allati akhbarat bihal anbiya, yang dikhabarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, al-mutaqaddimun, yang terdahulu. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya itu diturunkan dari rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin, yang diturunkan oleh ruhul amin, Jibril, ala qalbika litakuna minal mundirin, atas hatimu atau ke dalam hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan arabiyah, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan itu sudah ada beritanya di dalam zuburil awwalin, dalam catatan-catatan terdahulu. Awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israel. Apakah belum datang kepada mereka ayat-ayat yang diajarkan oleh ulama'nya Bani Israel? Lihat ayat ini. Sudah ada beritanya di catatan-catatan terdahulu. Apakah mereka Bani Israel belum menghabarkan pada kalian? Awalam yakun lahum ayah, apakah tidak ada bagi mereka ayat, bukti-bukti, tanda-tanda, dan ayat-ayat yang diturunkan yang diajarkan oleh ulama Bani Israel? Al-Qur'anu nazala ala qalbi Rasulullah sallam wa zahara lil ummati min fihi. Maka Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ke dalam hati, sesuai dengan ayat tadi, ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Rasul, litakuna minal mundirin. Wa zahara lil ummati min fihi, dan tampak kepada umat dari mulut beliau. Beliau mendapatkan ayat dibacakan oleh Jibril ke dalam hatinya, dibacakan oleh Ruhul Amin ke dalam hatinya, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Allah jadikan Quran di mulutnya. Wala yasih hamlu hadzal bisarah 'ala al-masih bi ittifaq an-nasara. Dan tidak tepat pula, tidak dibenarkan pula kalau ditafsirkan kepada Isa. Mengapa? Bahkan dikatakan tidak tepat ditafsirkan pada Isa bin Maryam dengan kesepakatan seluruh Nasrani. Dengan kesepakatan seluruh Nasrani. Kok bisa mereka sepakat mengatakan itu bukan Isa? Karena Nabi bukan anak Tuhan. Karena innama ja'at biwahidatin aw biwahidin min ikhwati Bani Israel. Wa Bani Israel wa ikhwatuhum kulluhum abidun laisa fihim ilah. Karena disebutkan satu dari saudara Bani Israel. Padahal tentunya saudara Bani Israel semuanya para hamba. Tidak ada satu Tuhan pun di kalangan mereka. Maka kalau dikatakan itu Isa, berarti Isa bukan Tuhan tetapi hamba Allah. Berarti bukan Tuhan tetapi manusia biasa dan seterusnya. Atau Nabi. Tidak ada di Bani Israel al-Masih indahum ilahun ma'bud. Wahuwa ajallu indahum min an yakuna min ikhwatil abid. Dan itu bagi mereka terlalu tinggi untuk dikatakan Isa adalah saudaranya hamba-hamba tadi. Saudaranya Bani Israel, para budak. Sama sekali mereka tidak akan mau berkata bahwa yang dimaksud adalah Isa. Jazakumullahu khairan kathira. Wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.